محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwan dan akhwat, hormatan Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Segala nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan juga atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita untuk kita sentiasa mencari dan mendalami akan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu Taala cintakan kepada kita. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan bagaimana kita maklum bahawa kefahaman di dalam agama bukanlah dengan kita duduk bertafakur, berzikir di dalam sebuah bilik atau di masjid, lalu kita dapat ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Taala. Tetapi kefahaman dalam agama Allah Subhanahu Taala mestilah mengikut jalan-jalan sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam hamba-hambanya, iaitu dengan menuntut ilmu daripada ulama-ulama. Sebab itu, barang siapa yang belum lagi terbuka hatinya untuk belajar agama daripada ulama dan ahli ilmu, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Taala belum inginkan kebaikan untuk dirinya. Itu perbezaan yang amat besar sekali. Jadi jalan menuju kebaikan, khairan, jalan menuju al-jannah, syurga, adalah dengan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan cuba baca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-Baqarah dan kita huraikannya mana dapat. Di mana pada ayat yang sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menjadikan ketua-ketua mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka mencintai mereka lebih daripada mereka cinta Allah Subhanahu Wa Taala, atau seperti mereka cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak yang bukan merupakan ketua atau pemimpin sebagai andadan, iaitu semisal-semisal ataupun sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada kita bahawa hari kiamat kelak, orang yang diikuti ketua-ketua tersebut yang disembah selain Allah SWT akan berlepas tangan daripada mereka. Dan dengan itu, maka orang yang mengikut akan terputuslah semua asbab, semua hubungan, semua cara untuk mendapatkan keselamatan yang diharapkan pada hari kiamat kelak, yang pada dahulunya mereka sangka mereka akan dapatkan dengan menyembah selain Allah ini. Maka yang berlaku adalah mereka itu semua akan ditunjukkan oleh Allah SWT azab siksaannya. Maka barulah mereka tahu bahawa annal quwwata lillahi jami'a, bahawa sesungguhnya kekuatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah maha berat, maha keras siksaannya, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Demikianlah Allah terangkan tentang orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anda mereka cinta kepada mereka dan menyembah mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat yang berikutnya pada malam ini insya-Allah ayat 168 hingga 170 dalam kitab muka surat 255. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatisy syaithani innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yang maksudnya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk? Jadi inilah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah mulakan dengan panggilan kepada manusia, ya ayyuhannas. Dan biasa disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahawa apabila terdapat panggilan ya ayyuhannas, wahai manusia, artinya ia pada period Makkah, iaitu termasuk yang dipanggil di situ adalah orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Kemudian jika di dalam surah-surah itu terdapat ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, maka ia adalah termasuk daripada surah-surah Madaniyah daripada era Madinah. Tapi ayat ini, ayat ya ayyuhannas ini, wahai manusia, di dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah, surah Mekah atau surah Madinah? Dan surah Al-Madinah yang turun pada era Madinah selepas hijrah. Jadi menunjukkan bahawa yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahawa kalau ya ayyuhannas begini di Mekah, kalau ya ayyuhallazina amanu di Madinah, itu bukan satu kaedah yang tepat, yang sentiasa macam tu. Kerana terdapat ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhannas, tetapi ia bukan di Makkah ataupun diturunkan di Makkah, tapi diturunkan di era Al-Madinah. Nah, wadil matari. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Madinah. Jadi saya tidak menafikan bahawa ia di dalam ataupun ayat atau surah ini surah Al-Madinah. Kerana terdapat banyak lagi ayat-ayat lain yang mempunyai ya ayyuhannas, tetapi ia turun di kota Makkah. Tapi maksud di ayyuhannas, ya ayyuhannas, wahai manusia, sama juga tafsirannya bahawa ia adalah panggilan untuk orang yang beriman ataupun orang yang kafir yang tidak beriman. Jadi Allah SWT memanggil mereka, dan Allah SWT memberitahu kepada mereka, memerintahkan mereka, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang halal, halalan thayyiban, thayyiban lagi baik, mimma fil ardi, yani dari apa yang terdapat di bumi. Jadi zahirnya Allah SWT perintah manusia makan daripada yang baik-baik, yang halal di muka bumi. Dan apa hukum perintah? Asalnya perintah wajib. Jadi apa hukum makan? Wajib. Siapa tak makan? dosa masuk api neraka. Jadi di sini kalau kita belajar usul fiqh, walaupun perintah, yakni sirah perintah asalnya untuk menunjukkan kepada kewajipan, tetapi di sana ada beberapa keadaan konteks yang mengeluarkannya daripada kewajipan. Contohnya dalam ayat seperti ini, iaitu Allah SWT bila memerintahkan dalam bentuk perintah manusia makan daripada makanan rezeki Allah SWT atas muka bumi ini, ia dalam konteks memberi nikmat, dalam konteks menunjukkan nikmat Allah SWT, menyebutkan nikmat Allah SWT kepada hambanya, makanlah, minumlah. Jadi seperti orang yang datang ke rumah seorang yang kaya ataupun tak mesti kaya lah, masuk dan tuan rumahnya dah sediakan makanan dan minuman, makanlah, minumlah. Adakah ni mesti makan, mesti minum? Jawabnya apa? Tidaklah. Dia tak nak makan boleh, tak nak makan pun masih boleh. Tapi asalnya, sebab ini yang nak tunjukkan nikmat Allah SWT. Dan dalam ayat-ayat Quran banyak ayat seperti ini, disebutkan nikmat Allah 1, 2, 3, 4, 5 dan disuruh apa tu, makan dan minumlah. Cuma yang wajib makan dan minum asalnya tidak wajib. Sebab kalau tak diwajibkan pun kita mesti makan. Tak diwajibkan kita minum, kita mesti minum. Jadi tak perlu nak diwajibkan dengan hukum syarak daripada wahyu. Jadi yang ada sajalah, apakah yang boleh kita makan, apakah yang haram kita makan. Jadi di sini Allah SWT terangkan, makanlah daripada apa yang atas muka bumi ini, mimma fil ardi. Jadi mimma, min boleh makna dari, makna sebahagian daripada rezeki-rezeki di atas muka bumi ini, bahagian lagi jangan makan. Dan satu tafsiran lagi, mimma, yani min maksud di sini adalah makanlah dari apa juga jenis yang terdapat di muka bumi ini, daripada rezeki. Dan tafsiran yang lebih baik adalah yang kedua, iaitu makanlah segala yang ada di atas muka bumi ini, apa juga di atas muka bumi ini, daripada buah-buahannya, daripada gandum dan bijirannya, dan termasuk di sini adalah haiwan ternakannya, sebab dia ada atas di atas bumi. Semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tak ada pengecualian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ia adalah halalan. Ia adalah halal. Maknanya ia diizinkan. Apabila halal, ia diizinkan. Dan mestilah rezeki yang ada di atas muka bumi ini thayyiban. Thayyiban ditafsirkan sebagai yang baik. Jadi apa bezanya halal dengan baik? Jadi kata ulama, thayyib di sini, thayyiban maknanya daripada sudut rezeki itu sendiri, ia adalah rezeki yang baik. Artinya ia tidak memudaratkan, ia tidak jijik dan sebagainya. Jadi ia adalah daripada sudut dia sendiri, dia baik, bersih, suci, bagus, bermanfaat, berzat dan apa-apa lagi. Adapun halalan, bila rezeki itu diizinkan, artinya cara kita mendapatkan rezeki yang baik ini mestilah dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Jadi mungkin yang kita makan itu makanan yang bersih, buah kurma tak ada hilah lah, dia bagus, banyak manfaat dan sebagainya. Tapi buah kurma ni, buah kurma mana ni? Buah kurma tebas punya. Tapi kalau kita masuk masjid ni, cerita teringat pula. Orang dah letakkan pada bulan Ramadan kurma banyak-banyak, dia dah makan-makan, dia ambil bawa balik, boleh tak? Dia makan bawa balik kat rumah. Lebih-lebihnya boleh, kurang-kurang tak boleh. Jadi di sini macam mana kita katakan maksudlah daripada keadaan dia letakkan kurma di situ untuk dimakan oleh jamaah. Okay, sama ada jamaah makan di dalam masjid ataupun dia apa dia panggil tu, bungkus kata orang tu. Safari sama aja. So maksudnya adalah supaya dimakan. Sebab kalau kita tak makan, lembaga pentadbir wajib ataupun IJK dia akan bermasalah. Apa nak buat kurma banyak-banyak orang tak makan lah. Kita pula nak makan tak. Jadi memang untuk di tujuan untuk kita manfaatkan, bawa balik rumah pun tak apa. Jadi kalau kita lihat keadaannya macam itulah. Tapi kalau kita lihat macam tadi, kurmanya tak berapa banyak. Memang dia letakkan macam dah dihitung-hitung itu untuk jemaah yang berbuka lah. Jadi kalau kita ambil bawa balik, nanti orang nak berbuka tak ada. Jadi itu tak boleh lah. Jika menjalani maksud jenak atau orang berbuka di masjid, itu menurut keadaan. Yang penting di sini adalah cara kita mendapatkan makanan yang baik atau minuman yang baik atau rezeki yang baik ini mestilah dengan cara yang halal daripada sudut syarak. Macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar. Itulah kita perlukan tafakuh fiddin. Apa yang boleh, cara yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi itu yang dibolehkan. Dan asalnya semua makanan, semua minuman di atas muka bumi Allah SWT ini adalah yang berbentuk halal dan tayyiban. Asalnya bahawa Allah SWT dalam ayat lain, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang Allah yang telah menciptakan lakum, untuk kamu hai manusia, ma fil ardi, apa yang di atas muka bumi ini jania. Jadi semua ciptaan Allah SWT untuk kegunaan manfaat kita. Ada beberapa ayat yang seperti ini yang menunjukkan bahawa asal hukum sesuatu rezeki yang kita jumpa ni, kita tak tahu apa hukumnya, asalnya halal. Kalau kita nampak ijak, tak tahu apa hukumnya, asalnya apa? Itu dah boleh sedut-sedut asalnya halal. Tapi kita kena lihat dia baik ke tak baik, mudarat tak mudarat, racun ke tak racun, darah arah, darah apa, darah ular ke tak bukan dan sebagainya. Kemudian Allah SWT sambung, telah dia memerintahkan, dia melarang, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi Tuhan kita perintahkan kita makan dalam jangka ataupun dalam rangka menunjukkan nikmatnya kepada kita ya. Kemudian dia melarang kita jangan pula mengikut khutuwati syaitan, iaitu jejak langkah syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Siapa pernah nampak jejak langkah syaitan? Berapa besar tapak kaki dia? Tak pernah. Macam mana saya nak jangan ikut jejak langkah syaitan? Tak pernah nampak pun. Macam mana nak tafsirkan? Siapa tahu? Jadi khutuwat, ia adalah plural kepada khutuah, yang ini satu jejak yang ditinggalkan oleh orang, jejak di atas tanah lah biasanya, yang mereka juga sebagai asal. Jadi setiap langkah, ada banyak langkah, dan ia adalah langkah daripada syaitan, jangan kita ikut. Jadi dia tak cakap jangan ikut perjalanan syaitan, dia cakap jangan ikut jejak langkah syaitan. Ini satu-satu pun tak boleh. Satu step pun jangan ikut. Maknanya sikit pun jangan ikut daripada syaitan inilah. Dan khutuwati syaitan adalah semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada maksiat. Daripada maksiat yang paling besar, iaitu kufur dan syirik, sampailah kepada dosa-dosa yang kecil. Semuanya adalah khutuwati syaitan. Dan termasuk di dalam ini adalah semua akhlak-akhlak yang tercela, cakap ataupun perbualan ataupun perbuatan yang dicela dalam daripada sudut karakter seseorang itu, ia termasuk daripada khutuwati syaitan. Dan termasuk juga sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibn Kathir daripada Fatalah dan At-Tubi, dia kata khutuwati syaitan inilah kullu maksiatin lillahi fahiyya min khutuwati syaitan. Semua maksiat kepada Allah termasuk daripada khutuwati syaitan, jejak langkah syaitan. Baik. Kemudian Allah SWT terangkan kenapa, siapa itu syaitan, sehinggakan kita tak boleh ikut jejak langkahnya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia seperti biasa innahu macam ni, dalam konteks petik ini kita tafsirkan sebagai ta'lil, iaitu sebabnya adalah ya ini lakum, untuk kamu, aduun, seorang musuh, mubinun, mubin yang nyata. Jadi dia bukan musuh saja, tapi musuh yang nyata. Bukan musuh sekali-sekala saja, tapi dia adalah musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya. Jelas atau tak jelas? Ha, jelas. Sebab kita mungkin ataupun ada orang yang bermusuhan dengan orang lain, tapi tak tahu bahawa dia bermusuhan. Tapi sebenarnya dia musuh. Musuh sembunyi-sembunyi kan ada. Dan kadang musuh dalam apa? Ya, dalam kumpulan, kadang musuh dalam limut lah. Dalam empat persatuan pun ada musuh, dalam apa juga jemaah pun ada musuh tak nampak. Ya. Dalam syarikat, tempat kerja ada musuh-musuh, tapi tak nampak. Tapi syaitan musuh yang nyata. Tapi nyata dekat sini bukan maknanya musuh tu kita boleh nampak dia secara apa? Secara terang-terangan dengan biji mata kita. Kan? Kita boleh nampak syaitan lah. Kalau cakap tak, ada orang kata dia dah nampak jin syaitan. Kalau cakap boleh pula, tak, ada yang tak pernah nampak pula. Jadi dekat sini asal syaitan adalah daripada alam, alam ghaib yang tidak boleh kita lihat dengan mata. Tapi kadang-kadang dia memperlihatkan dirinya kepada manusia atas sebab-sebab tertentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu dia melihat kamu, dia dan qabiluhu dan qabilahnya dengan geng-gengnya, dia lihat kita semuanya. Sekarang dia tengah tengok kita. Min haitsu la tarawnahum. Daripada sudut yang kamu tak nampak mereka, kita yang tak nampak. Tapi dia ada, dia nampak kita. Itu Quran kata kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi ni musuh susah ke senang nak atasi? Banyak susah. Sebab dia ada apa? Advance, advantage. Jadi jalan kat gelap-gelap kat hutan, dia ada teropong yang boleh nampak kita, kita tak nampak dia. Macam mana kita nak tembak dia? Nak tembak centang dia mana? Tak nampak. Tapi dia nampak kita. Kita memang easy target lah sebenarnya untuk dia. Menakutkan kedudukan kita lemah sebenarnya nak lawan syaitan. Tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dalam waktu yang sama Allah SWT terangkan musuh iblis, musuh anak Adam ini, musuh orang-orang beriman ini, di dalam kitabnya dengan terperinci. Dan cara-cara nak atasi musuh itu, cara-cara nak mempertahankan diri daripada ancaman, gangguan musuh yang nyata ini. Sehingga kan senang aja nak kalahkan syaitan nanti. Nampak? Jadi macam kita katakan ada strategi untuk kalahkan orang yang boleh nampak kita, tapi kita tak boleh nampak dia. Itu dalam peperangan bagus juga eh. Jadi mungkin nampak kita tak nampak dia, tapi kita tak boleh nampak pun kita boleh tembak. Mesti kena. Jadi kita tak nak masuk macam itu, kita khayalan fantasi pula eh. Yang penting di sini innahu lakum adu mubin, ini adalah sebab kita musuh syaitan, syaitan musuh kita. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di dalam surah Al-Fatir Allah SWT berfirman, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah SWT adalah hak yang benar. Maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia, janganlah kamu tertipu dengan diri kamu sendiri, dan tertipu dengan Allah SWT bila diurus. Kemudian sesungguhnya syaitan adalah untuk kamu musuh, inna syaitan alakum aduun. Sama macam dalam ayat ini. Tetapi ada tambahan, fattakhiduhum aduwa. Bukan hanya dia musuh kita, tapi kita tak nak musuh dengan dia, tak boleh kan? Kan sekarang punya cakap macam itu. Kira cakap apa ni, orang-orang peace saja, eh? Peace no war. Kau nak musuh dengan aku, aku tak musuh dengan kau. Kau nak entam aku, entam lah. Tak apa, kita steady, kita sabar je. Macam Gandhi kan tak? Tak ada. Allah SWT tak benarkan kita apa? Duduk diam aja menghadapi musuh ini. Allah kata fattakhiduhu aduwa, jadikanlah dia syaitan ini sebagai musuh kamu. Dan apa makna musuh? Musuh itu adalah apabila sesuatu yang menggembirakan kita, dia sedih. Kita dapat kegembiraan, kita suka, kita happy, dia sedih betul, geram. Dan apabila sesuatu menyedihkan kita, dia pula gembira. Kita sedih, dia ketawa kan? Dia suka betul kita kalau sedih. Lagi kita sedih, lagilah dia suka. Lagi kita sakit, sedih kan sakit? Lagi kita merana, lagilah dia suka ketawa terbahak-bahak. Itulah musuh. Dia dalam hatinya menyimpan permusuhan, kebencian yang amat sangat terhadap musuh. Mana musuh? Baik. Dan kebencian ini akan dinampakkan dengan perbuatan, percakapan. Demikianlah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Kemudian Allah SWT terangkan tentang syaitan ini ataupun sifat-sifatnya. Innama ya'murukum bisu. Hanya sahaja dia menyuruh kamu untuk berbuat asuk, kejahatan, wal fahsya'a dan fahsya. Jadi nak tafsirkanlah apa beza kejahatan dengan fahsya. Tahu kita fahsya dalam Al-Quran banyak dimaksudkan dengan kekejian. Yang masuk di dalamnya adalah perkara seperti zina, liwat dan seumpamanya. Itu fahsyat, yang ni dosa yang amat keji. Itu namanya fahsyat. Fahsyat pluralnya. Dan ia kejahatan, tidak syak lagi. Dan suh pula kejahatan juga. Maka ditafsirkan bila ada dua kalimat ataupun perkataan yang hampir sama, satu umum, satu khusus. Maka kita kena tafsirkan satu lain daripada yang lagi satu. Jadi suh kata ulama adalah dosa-dosa kecil. Adapun fahsyat adalah dosa-dosa besar dan biasanya mengartikan kepada perzinahan dan seumpamanya. Jadi inilah kerja syaitan. Dia suruh kita, dia perintahkan kita untuk melakukan kejahatan. Jadi semua jenis kejahatan. Kenapa demikian? Supaya bila kita lakukan kejahatan, maka kita akan binasa. Dan dia amat suka kalau kita binasa. Adapun dosa-dosa besar, jelas dia akan mencelakakan kita. Kalau dosa-dosa kecil, mungkin orang kata kan dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan dengan amal kebajikan yang lain. Tapi syaitan ini, dia kita katakan dia tembak semualah. Kalau tak kena dekat kepala, mati. Kena kat tepi, luka pun jadi, dia kata. Nanti luka sana sikit, luka sini sikit, luka sana kan. Lama-lama mati juga. Yang dia nak, jadi dosa kecil, dosa sana, dosa sini. Manalah tahu bila timbang hari kiamat, lagi berat daripada amal kebajikan, masuk neraka. Bagus. Jadi dia pun suruh untuk kita buat dosa, dosa kecil. Dan dalam konteks ayat ini, antara dosa yang paling relevan, yang kutuwati syaitan, iaitu jejak langkah syaitan, dosa. Kalau kita lihat dalam konteks ayat, mula-mula disebutkan makanlah daripada rezeki yang halal yang baik. Maknanya siapa yang tak mau makan daripada rezeki halal dan baik, dia mengharamkan rezeki halal yang baik daripada Allah SWT ini. Ini termasuk jejak langkah syaitan. Terdapat kalau kita lihat tafsir Mukhtasir Rahimahullah Ta'ala, beberapa riwayat daripada salaf bahawa ada bila ada satu majlis, kita sedang makan apa ni, daging atau jenis itu, jenis ini, bagian-bagian binatang tersebut. Jadi ada seorang lelaki itu tak mau makan. Ibnu Mas'ud kata Allah, saya tanya, tanya dia kenapa dia tak mau makan? Adakah dia berpuasa? Kata tak, aku tak puasa. Kenapa tak makan? Oh, aku dah lama dah nazar tak mau makan bahagian ini. Ini termasuk daripada jejak langkah syaitan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu kefahaman para sahabat bahawa ini termasuk jejak langkah syaitan. Jadi bila kita halalkan yang haram atau haramkan yang haram, semua termasuk jejak langkah syaitan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah bila ayat ini turun. Mereka menghalalkan sebahagian binatang kerana ekstifat mereka atau perbidaah mereka lah, bahawa ia special, kita kena biarkan dia. Saya dah beranak berapa kali, maka kita jangan kacau dia, jangan tunggang, jangan makan. Dan kadang-kadang ada jenis pula, kalau dia hidup kita tak boleh makan, tapi kalau dia mati kita makan dan sebagainya. Ada lelaki tak boleh, lelaki saja boleh makan, perempuan tak boleh makan dan sebaliknya. Jadi macam-macam dia buat syariat-syariat yang itulah yang kita namakan tanpa izin Allah Subhanahu Taala yang diajar-ajarkan dalam agama. Jadi asal usul bid'ah ni memang ada daripada zaman jahiliyah lagi. Jadi innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi dia tak ada kerja lain. Innama maknanya tidak ada kerja lain melainkan dia suruh kita buat kejahatan dan fahsya. Dan satu lagi perkara, dia juga menyuruh kita antakulu wa antakulu ala Allah. Supaya kita berkata-kata atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi tiga perkara kerja syaitan, musuh kita yang nyata, itu sebab kita jangan ikut jejak langkah dia walaupun satu. Iaitu pertama menyuruh kepada buat dosa kecil dan dosa besar, dan dia juga menyuruh kita berkata-kata atas Allah. Apa makna berkata-kata atas Allah? Qaulun 'ala Allah, iaitu kita nisbahkan kepada Allah sesuatu. Nisbahkan kepada Allah sesuatu, kita atribusikan Allah SWT kata begini ataupun buat begini atau hukum begini. Dan perkara tersebut kita tak tahu betul Allah SWT buat atau perintah atau larang. Inilah masalah, masalah ini. Inilah yang sering disuruh oleh syaitan. Jadi dalam hal ini sedikit pembahasan. Qaulun 'ala Allah bila ilm, berkata-kata tentang Allah atau atas Allah dengan tanpa ilmu ini. Berkata-kata tentang Allah ni ada tiga macam keadaan. Yang pertama, kita berkata-kata tentang Allah dan nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan. Apa hukumnya? Berkata-kata tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nisbahkan kepada Allah yang memang Allah buat, memang Allah cakap, memang Allah hukumkan. Jawabnya boleh. Kadang-kadang buat wajib. Bila ditanya seperti dalam ayat orang menyihkan ilmu, apa hukum ni? Kita katakan halal, apa hukum ni? Oh ini haram, apa hukum ni? Ini bid'ah, apa hukum ni? Ini sunnah. Dan kita tahu bahawa memang itulah syariat Allah SWT, kita nisbahkannya kepada Allah SWT. Ini pun qaulun 'ala Allah, tapi dengan ilmu. Ini bagus, dapat pahala. Satu lagi jenis menisbahkan sesuatu kepada Allah SWT ialah kita nisbahkan kepada Allah SWT yang kita tahu bahawa Allah SWT tak buat, yang Allah SWT tak cakap, yang Allah SWT tak hukumkan. Apa hukum ni? Halal tapi haram. Apa hukum ni? Haram. Apa hukum ni? Halal tapi haram. Dan sebaliknya, ni apa? Sunnah. Tapi dia bid'ah, kita kata sunnah. Sebalik, kita apa ni? Yang kita tahu tu kita cakap sebalik. Ini terburuk-buruk taqawul 'ala Allah ataupun qaulun 'ala Allah. Jadi dia tahu sebenarnya, dia tahu kan, tapi dia cakap yang lain. Wa antakulu 'ala Allah ma la ta'lamu, masuk juga kita cakap sesuatu yang bersalahan dengan ilmu yang lakukan oleh orang-orang Yahudi dan siapa saja yang ikut mereka daripada ulama-ulama jahat dan ahli bid'ah dan sebagainya. Dia tahu salah, dia buat dan diperintahkan orang macam itu. Baik, dan satu lagi, yang ketiga, kita katakan sesuatu tentang Allah, tentang hukum Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah SWT, tapi kita tak sure, kita tak tahu Allah SWT buat gitu ke, cakap gitu ke, hukum ni ke, hukumnya halal ke haram ni, tapi tembak ni. Apa hukumnya? Tetap haram dan berdosa. Kali betul? Kan betul. Dia kata halal buat ni. Eh, betul lah halal. Bagus. Dia macam tikam lah. Atau game kan ada game. Kali betul. Dapat hadiah lah dia. Dia. Orang-orang tu tak cakap. Kau tak tahu. Kau tikam aja. Tak dapat hadiah. Tak dapat hadiah. Patut ni pun sama lah. Tembak aja. Ni sunnah ke tidak? Sunnah. Kali betul-betul sunnah. Ayat ini kata semua tak boleh. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia akan suruh kamu mengatakan, nisbahkan sesuatu pada Allah yang kamu tidak tahu. Ini kamu tak tahu, kamu tak tahu. Ini walaupun betul, betul. Jadi tak boleh pakai pendapat-pendapat, tak boleh pakai kias-kias, tak boleh dengar-dengar. Nah, ini bahaya. Selalunya ia berlaku pada orang yang separuh belajar, tak habis. Kalau tak belajar terus, biasa dia tak tahu terus. Dia tak tahu pun nak jawab. Dan orang pun tak tanya dia, dia pun tak nak cakap lah. Orang pun tahu, dia tak tahu apa-apa. Jadi orang yang dah belajar sikit ni, dah baca sana, baca sini, banyak lagi dulu. Tapi bila dalam satu masa, dia pun nak cakap. Orang discuss kat email, dia pun nak cakap. Orang discuss kat kedai kopi, dia pun nak cakap. Semua tempat dia nak sembang, nak participate. Padahal bukan bidang dia. Bidang dia engineering, bidang dia cikgu sekolah. Sudah duduk mesyuarat kat masjid. Okey, Islam satu boleh ni. Islam kata kita mesti moderate. Islam kata kita buat baik pada semua orang. Dan kita kena buat macam ni program. Kita buat macam itu punya program. Siapa suruh dia buat macam itu? Siapa suruh dia cakap macam itu? Ketahuilah, Allah kata itu disuruh oleh syaitan untuk dia yang nyata. Setiap kali kita rasa macam nak buat gitu, kita dengan diri kita sendiri, bahawa ketahuilah itu adalah bisikan daripada syaitan. Okay. Jadi kata Ibn Kathir rahmahullah ta'ala, وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر ومبتدع. Kajian kata apa? Ya, caranya. Dan berkata-kata atas Allah dengan tanpa ilmu dan masuk di dalam hal ini semua kafir. Semua kafir kata-kata dengan tanpa ilmu. Kata kafir. Beriman pada Allah semata. Dan semua mubtadi'. Semua orang yang buat tidak, termasuk orang yang berkata-kata kepada Allah SWT dengan tanpa ilmu. Siapa yang suruh? Syaitan. Masuk akal tak? Kita tahu, kita yakin ini musuh kita. Memang suka kita sedih. Memang sedih bila kita suka. Lepas tu kita ikut jejak langkah dia. Bukan perjalanan, bukan road tu kita jalan. Dia punya lane, lane satu ni, lane 1, 2, 3. Dia ikut lane 1 pun. Kalau dia change lane, kita change lane. Faham tak? Faham? Bukannya road tu kita jalan juga kan, tapi semua jejak langkah kita ikut. Maksudnya Allah SWT nak katakan kita ada, Allah ada orang yang akan ikut jejak langkah syaitan. Padahal itu musuh dia yang, yang nyata. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u. Dan ingatlah apabila dikatakan kepada mereka, lahum ittabi'u, ikutlah. Ikut apa? Ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana. Mereka jawab, bahkan kami tak nak ikut, kami hanya ikut apa yang kami dapat daripada bapa-bapa kami, daripada nenek moyang kami. Jadi Allah SWT pindahkan apa ni, kitab kepada manusia. sekarang cerita tentang sesuatu yang yang tak ada lah, yang lain. Wa'idha qila lahum, pada mereka. Tapi sebenarnya ayat ini memang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi maksud dia, ingatlah apabila dikatakan kepada mereka, ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ikutlah Al-Quran, ikutlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi. Semuanya lah, daripada iman dan Islam dan syariat-syariatnya yang halal yang haram, ya. Bila dikatakan kepada mereka ikut ni semua, mereka jawab, kita hanya ikut apa yang kita dapat daripada bapa-bapa kami. Iman pada kami adalah menyembah patung-patung juga. Iman pada bapa-bapa kami, dia sembah kubur juga, sembah malaikat juga, sembah jin, sembah macam-macam lah. Pada kita ini tidak kufur, ini tetap Islam. Sedemikian itulah. Jadi inilah yang kita dapat daripada nenek moyang kita. Dan ini sebenarnya contoh tentang bagaimana syaitan menyesatkan manusia, dan bagaimana orang-orang yang dah terlampau banyak mengikut syaitan dah tak nampak kebaikan, walaupun telah diingatkan dan didakwah. Jadi ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang kata Quran inilah yang diturunkan oleh Al-Quran. Ada orang cakap begitu lah. Kadang-kadang lah. Boleh kita cakap inilah yang diturunkan dalam inilah yang diturunkan Al-Quran. Inilah yang Al-Quran turunkan. Taklah, tak patut kita cakap macam itu. Sebab yang turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita cakaplah. Ayat ni kata ma anzalallahu, Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat ini menerangkan tentang sikap, tentang jawapan yang standard bagi semua orang yang tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT di atas Nabi-Nabi. Sama je, bukan sekarang aja, semua sekali. Dan pada zaman dulu, zaman Nabi Nuh, sampai sekarang akan datang jawapan mereka bila kita ajak ikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT, kita tak mau ikut. Kenapa? Kita akan ikut apa yang kita dapat daripada nenek moyang kita. Kalau dia masalah iman dan kekufuran, sama juga. Kalau dia masalah sunnah dan bid'ah, sama juga. Kenapa buat macam ini? Ini Allah turunkan wahyu macam ini. Ini sunnah cakap macam ini, tak boleh buat. Bapa kita buat. Ini moyang kita buat. Semua orang Singapura buat. Semua ustaz-ustaz buat. Bila dia, sama lah. Jadi, tak mau. Banat tadi rumah al-faina. Faina maknanya wajadna. Yang dalam Al-Quran, dalam surah lain, banat tadi rumah wajadna alaihi abana. Aku panjang-panjang kat situ. Kemudian Allah SWT mengherdik mereka, mencela mereka atas jawapan dan sikap mereka seperti ini. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapa-bapa mereka itu tidak memikirkan ataupun tidak mengetahui sesuatu pun, wala yahtadun, dan tidak juga mendapat petunjuk. Jadi maksud di sini, mereka jawab macam itu, sedangkan bapa-bapa mereka yang mereka ikut tu, amalan bapa-bapa mereka yang mereka ikut tu adalah berdasarkan la ya'qiluna syai'an. Kalau tanya pada bapa dia, datuk dia, moyang dia, pakcik dia ke, siapa-siapa elders dia, kenapa buat macam ini? Dia tak tahu kenapa dia buat macam ini. Dia pun cakap sama juga. Kita jumpa daripada bapa kita. Yang itu pun cakap pada bapa kita. Siapa yang mula-mula start pun tak tahu. Tak tahu asal usul. Tapi buat je. La ya'qiluna syai'an, buat sesuatu dengan tanpa akal. Maksud la ya'qiluna syai'an maknanya tidak faham. Maksud Ibn Kathir kata dengan tanpa bila fahmin walal wala hidayah, dengan tanpa kefahaman. Walaupun ini dinafikan apa juga pemahaman, tapi sebenarnya pemahaman yang tertentu lah, iaitu tentang apa yang mereka buat yang bersalahan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yahtadun, mereka tak ada petunjuk. Apa lawan daripada petunjuk? Kalau tak ada petunjuk, maknanya apa? Apa yang dia ada? Kesesatan. Dia ikut orang-orang yang bodoh dan sesat. Ini yang pedih. Setiap kali orang pergi keluar berdakwah, ajak dia kepada kebenaran, jawab dia sama. Takkan salah. Kan orang semua buat dan sebagainya. Boleh. Kenapa kamu masuk jemaah ni? Semua orang buat macam ini. Kenapa kamu ikut sistem ni? Kamu buat macam ini. Jangan jawab dulu, buat macam ini dulu. Ini bagus. Nanti dia kata juga pada kita, kamu pun sama, kamu ikut apa? Salah kan? Ha, salah pun kan ikut nenek moyang juga yang dahulu. Tak apa lah juga macam orang kafir. Saya nak jawab. Orang nak salah? Orang-orang yang sebelum kita, sama nanti. Orang-orang sebelum kita. Betul beza kan? Ha, tengok ayat dia tadi. Orang-orang yang musyrikin ikut, orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal ikut, mereka-mereka ini layak silu nak syai'an walau yang tarun, tak tahu dan tak dapat petunjuk. Tapi yang kita ikut memang bapa-bapa juga, nenek moyang kita juga, tapi mereka ni yak silu nak syai'an, mereka ni faham betul-betul kefahaman ulama sampai ilmu mereka kepada tabi'in, tabi'in sampai pada sahabat. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW dapat wahyu ilmu lah. Jadi boleh tak sama dengan diorang? Tak. Walau yang tak tu, tapi yang kita ikut ni semua di atas petunjuk. Sebab mereka ikut Rasul SAW. Dalam banyak ayat Allah SWT terangkan bahawa siapa yang ikut Nabi SAW, maka dia akan berjaya. Wati'ur Rasul al-alakum tuflihun. Mungkin dalam sebagian ayat, tak ingat saya, kata ya, yang tak tu, maka dia akan dapat petunjuk. Tentu sekali tak sama dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi dia bukan masalah boleh ikut tak boleh ikut. Isu dia boleh ikut orang ke tak boleh ikut orang. Jadi isunya lebih kita kena detailkan dulu, boleh tak ikut semua orang. Apa syarat kita ikut orang? Mestilah orang tu berilmu. Kenapa awak belajar dengan saya? Kenapa awak ikut saya apa saya cakap? Dan saya tak tahu apa-apa, tak dapat hidayah. Atau pasal kita sangka kan bahawa oh, dia cakap semua ada ilmu, ada dalil, ada apa, semua dia belajar dan seterusnya. Nah, itu boleh lah. Bahkan wajib. Bila orang dah terangkan dengan ilmu, dengan dalil, dia mesti ikut. Yang tak boleh, dia cakap tak ada dalil. Mana dalilnya? Oh, ini syekh saya cakap sebab syekh dia mimpi bahawa kita boleh buat macam ni. Alamak, dah cakap pasal mimpi. Eh, ini sanad lagi tinggi daripada sanad-sanad hadis Bukhari. Apa terus khabar kan dalam hati aku ketika aku sedang mimpi lah. Ha. Lagi hebat, lagi tinggi, direct terus daripada Allah SWT, tak perlu Jibril pun tak payah. Siapa dah banyak zikir, siapa dah banyak ibadat, banyak bertakwa, Allah SWT akan berikan dia ilmu lalu ni. Ha, tu dah mula macam itu. Dia akan nampak furqanan, kata bagaimana adalah ayat-ayat di bawah kan. Okay. Jadi untuk kita kita tak nak bincang pasal itu semua lah, tapi untuk kita, bila kita nak ikut, kita mesti pastikan kita tak satu yang buta dan orang yang kita ikut layak diikuti. Sebab dalam ayat lain Allah SWT terangkan tentang orang-orang yang layak kita ikuti. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya. Dan tidaklah kami utuskan sebelum kau Muhammad illa rijalan, melainkan lelaki-lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Dan kamu pun ada nabi-nabi. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah pada orang-orang yang mempunyai ilmu zikri jika kamu tidak mengetahui. Tanya aja tak nak ikut. Tanya ustaz, ustaz dah jawab tak nak ikut. Tanya lain. Kalau ustaz tu jawab apa yang dia nak dengar. Tu kan ada iklan tu kan. Dia cuma nak dengar apa yang dia mahu dengar. Orang tu cakap dia tak bagus apa semuanya, itu semua dia tak dengar. Dia cuma dengar yang bagus saja. Ha. Ini tak asal buta lah ni. Jadi bila orang tu dah jawab, ulama tu dah jawab, kita nak ikut saja lah. Dia tangkap perkara yang jelas dan nyata. Baik. Kita buka kitab. Ini tempat baca kitab ni. Asyik-asyik tak tempat saja. Jadi makna ayat 168 hingga 170 secara umum. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah hafizahullah, yang kitabnya ini, setelah pemaparan tentang kondisi orang-orang musyrik dan pelaku kemaksiatan yang berakhir dengan kepahitan, iaitu kekal dalam siksa api neraka, ayat tadi tentang orang yang jadikan anda, dan Allah Ta'ala yang kasih sayangnya meliputi seluruh umat manusia, dia pun menyeru mereka dengan firman-Nya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, iaitu pemberian dari Allah sesuatu yang halal, yang baik dan diizinkannya. Adapun yang tidak diizinkan, maka itu tidak baik untuk dikonsumsi oleh mereka kerana mengandung unsur yang membahayakan bagi fizik dan jiwa manusia. Allah Ta'ala kemudian melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah musuhnya dan musuh mereka, iaitu syaitan, musuh Allah dan musuh kita, kerana jika mereka lakukan itu akan membawa mereka pada kebinasaan dan ketengkaraan. Dia pun memberitahukan kepada mereka bahawa syaitan tidak memerintahkan sesuatu kecuali apa yang membahayakan badan dan jiwa mereka. As-su'u, kejelekan, adalah segala yang merosak jiwa, sedang al-fahsya'u adalah perbuatan dan perilaku keji. Dan lebih jahat dari semua itu adalah perintah untuk berbohong kepada Allah, iaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan, dengan mengharamkan, menghalalkan dan mensyariatkan sesuatu atas nama Allah, padahal Allah Ta'ala sama sekali jauh dari hal itu. Ini merupakan bencana besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi satu faedah kata ni Ibn Qayyim rahimah Ta'ala, ada satu ayat serupa macam ni di dalam surah Al-A'raf. Di bawahnya akhir sekali ayat tersebut, dan kamu mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi kata Ibn Qayyim rahimah Ta'ala, kita dapati Allah SWT susun larangan-larangan ini mula daripada yang ringan, kemudian yang lebih berat, dan yang paling berat sekali. Sama tak dalam ayat ni? Mula-mula sekali asuk, dosa kecil. Lepas tu apa? Al-fahisyah, dosa besar, dosa besar yang keji. Kemudian antakulu ala Allahi marakalamun. Jadi menunjukkan dosa yang paling besar sekali adalah kita mengatakan sesuatu tentang Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Ini bahaya. Kau buat gini, ini boleh kita buat. Saya kata tak boleh. Ini tak menyalahi syariat. Ini baik dalam Islam. Walaupun dia baru, tapi dia bagus. Dan juga yang mengatakan tentang sifat-sifat Allah SWT, Ar-Rahmanu ala al-arsistawa, Tuhan Ar-Rahman beristiwa, berada di atas arasnya. Oh, dia kata tidak, Allah SWT tak boleh beristiwa. Itu dah menyerupai makhluknya. Kata Allah SWT mengalahkan atau berkuasa atas arasnya. Ada yang pula dia cakap macam ni, itu kan berlawanan dengan apa yang Allah katakan. Jadi dia mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi dia menafikan sifat-sifat Allah SWT seperti Mu'tazilah. Allah SWT kami mendengar tapi tanpa pendengaran. Macam mana tu mendengar tanpa pendengaran? Allah SWT basirun, melihat dengan tanpa penglihatan. Ini specialnya, specialnya. Boleh ni melihat tapi tanpa penglihatan, tapi mendengar dengan tanpa apa? Penglihatan. Wah. Dan seterusnya alimun bila ilmi. Allah SWT maha mengetahui dengan tanpa pengetahuan. Sebab kalau kita kata Allah SWT mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, mengetahui dengan pengetahuan, sama macam ha? Makhluk. Ya Allah ni lain. Dan akhirnya apa maksud dia? Apa kira kita faham? Dengar dengan tanpa pendengaran? Tak dengar. Tak dengar maknanya pekak. Melihat dengan tanpa penglihatan maknanya tak melihat. Betul. Sama macam patuh. Jadi ini semua kata-kata tentang Allah SWT dengan tanpa ilmu. Sebab itu dia termasuk dosa yang, kalau kita dakwa, kita betulkan perkara-perkara seperti ini, orang-orang seperti ini, kita telah melakukan prioritas yang betul. Bukan sebagaimana orang sangka kan, ni buat fitnah ke apa dan sebagainya. Dan juga tentang hukum ahkam Allah SWT, ini halal, ini boleh. Oh, kalau remaja-remaja takut buat zina, okey tak apa, pakai kondom boleh. Lagi bagus tu daripada berzina. Zina lagi dosa besar. Ataupun keluarkan air mani dengan sengaja dan macam-macam hal lagi. Apa yang dah terpaksa cari kerja dah tak dapat, bolehlah menjual tubuh badannya di lorong-lorong. Darurat. Doktor pun cakap kat universiti cakap macam tu. Itulah kata tentang Allah, ini tentang syariat Allah SWT yang dia tak sambut. Dia hanya dengan sangka-sangka sahaja. Jadi kalau orang nak cakap tentang agama Allah SWT, baik kita belajar betul. Betul-betul. Teruskan, teruskan apa ni, makna ayat ini. Setelah mereka berpaling dari bimbingan Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh mereka, maka mereka berbuat jahat dan keji, menghalalkan, mengharamkan dan mensyariatkan apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Tatkala Rasul Allah berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, mereka berkata, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Maha suci Allah. Apakah mereka senantiasa mengikuti nenek moyang mereka yang jelas-jelas berada dalam kebatilan dan kesesatan? Apakah mereka akan bertaklid buta kepada nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sedikit pun urusan syariat dan agama, serta tidak mengetahui jalan kebenaran yang menghantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan? Jadi kita faham ni tentang sikap orang bila dia ajak kepada kebenaran dengan bukti yang nyata, dia berpujah dengan mengikut apa yang dia jumpa daripada nenek moyang mereka, amalan-amalan yang dia biasa buat. Tapi dalam waktu yang sama, ada orang gunakan ayat ini dan yang semakna dengannya. Ayatnya betul, tapi dia gunakan untuk perkara yang tak betul. Kita ni semua dah bagus-bagus insyaAllah, ikut Quran dan ikut sunnah-sunnah yang sahih. Betul tak? Ikut ulama-ulama insyaAllah. Datang pula dia, dia keluarkan satu apa ni, pendapat dengan hujah-hujah yang dihias-hias dengan perkataan-perkataan yang manis, yang cantik, yang memukau. Jadi bila kita katakan tak boleh, ulama-ulama kata tak boleh macam ni, wanita tak boleh jadi ketua negara, Nabi SAW kata tak boleh, ini dia kata kelelengan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam apa, Imam apa. Kamu ni, kamu ni, kamu macam apa orang-orang tu semua, iaitu orang-orang kafir Quraisy yang turun, yang ayat-ayat ni turunkan tentang mereka, iaitu mereka berhujah bahawa kita ikut apa, apa yang kita selalu dapat. Macam mana? Kita kena open lah minded sikit. Dan beberapa konsep-konsep tentang iman, Islam, kufur dan ahlinya, siapa Muslim, siapa mukmin, siapa kafir, sekarang itu pun dah tak jelas. Blur antara garisan antara Islam dan kekufuran dah tak jelas. Orang Islam dan orang kafir dah tak jelas. Dah tak sebut pun nama tu. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila datang jumpa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dia nak baca Quran ke ataupun nak pegang Quran ke, kata Nabi SAW pada Umar bin Khattab, an innaka rajulun kafirun. Dia kurang macam itulah. Sesungguhnya engkau wahai Umar tak boleh buat ni, tak boleh pegang Quran ni, tak boleh baca, kerana engkau adalah lelaki kafir. Direct, tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada nak mujamalah ataupun nak ambil hati orang ke dan sebagainya. Itu hakikat. Tapi zaman sekarang tak mahu cakap macam tu lagi. Baik, jadi kita kata kita ikut imam-imam dan sebagainya, dia kata samalah ni, tak mau apa ni, tak mau apa ni, ikut bukti, padahal tu bukan bukti, tapi hanya merupakan syubhat-syubhat dan pendapat-pendapat yang batil dan macam-macam lah yang seperti ini. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini, yang pertama, wajib hukumnya mencari rezeki yang halal dan mencukupkan diri dalam kehidupannya dengannya, kehidupan dengannya, dengan rezeki yang halal walaupun pas-pasan. Ini tak faham saya, walaupun apa? Walaupun cukup-cukup, yang penting halal. Tapi kalau tak cukup, kita ambilkan haram. Saya maksudnya gitulah. Tak cukup, tak ada cerita lah. Jadi itu wajib hukumnya mencari rezeki yang halal. Jadi dapat pahala lah kita kerja, nak minat apa-apa, tapi semua kena niat lah. Bahawa ia adalah satu ibadah. Kahwin apa pun yang buat kita, yang kita buat apa ni dalam konteks adat kebiasaan ni, semuanya sebenarnya boleh dapat pahala dalam kita niatkan sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Oh, ini satu kaedah, satu kalimat mazgan. Apa tu halal? Macam mana nak tahu ni halal? Apa yang dihalalkan Allah Ta'ala. Macam nak tahu ni haram? Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa kata ni halal, mesti ada dalil. Siapa kata ni haram, mesti ada dalil. Tapi dadah, rokok, tak ada dalil buat dalam Quran. Awak ni pandai-pandai cakap tanpa ilmu. Sekarang, jadi pada dia faham dia dalil tu, ha, ayat jangan hisap rokok, jangan hisap dadah, tak kena macam tu lah. Ini salah eh. Jadi kalau ini kena belajar lah. Kita ada kaedah-kaedah dalil tu ada macam-macam. Ia pun merupakan dalil. Sementara akal tidak dapat berdiri sendiri untuk menetapkan sesuatu dari hal tersebut. Yang ketiga, haram hukumnya mengikuti langkah-langkah syaitan, iaitu setiap keyakinan, i'tiqad, setiap perkataan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk perkataan, apa yang kita kata tentang Allah Subhanahu Wataala, ataupun zikir atau apa semuanya yang bukan datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia semuanya daripada mana? Kalau bukan daripada Nabi, bukan daripada Quran, kita perlu syaitan. Yang keempat, wajib hukumnya menjauhi dari segala bentuk-bentuk kejahatan dan perbuatan keji, kerana keduanya termasuk perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan. Jauhkan. Yang kelima, haram hukumnya mengikuti orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam agama. Jadi kena tahu daripada mana kita ambil ilmu kita. Kerana apa ni, ilmu tu adalah bagian daripada agama. Jadi kalau orang yang kita ambil agama daripadanya itu tak betul, maka agama kita pun nanti tak betul. Bahkan itulah masalah penyakit zaman sekarang. Kebanyakan yang masalah jadi dalam masyarakat Islam, yang kita lihat macam-macam kesalahan, maksiat, bid'ah yang mereka lakukan, punca utama adalah mereka mengikut orang-orang yang tidak ada ilmu. Itu adalah yang kita boleh cakap. Jadi bukan sekarang ni, daripada dulu. antara orang yang saya ingat cakap macam ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syafi'i ini zaman-zaman 500 atau 600 sebelum Hijrah. Namanya kitab Iktisam, kitab Sunnah, Muwafaqat dan sebagainya. Dia tinggal di Syafi'i, iaitu satu kawasan di Spanyol. Ulama Spanyol. Tapi apa dia cakap kalau kita lihat kitab dia dengan apa Ibn Taymiyyah cakap, sama je. Seolah-olah mereka belajar sama tempat. Seolah-olah mereka jumpa atau dia baca buku dia, dia baca buku dia. Padahal mereka tak pernah berjumpa. Sebab mereka ambil daripada sumber yang sama, mereka akan bertemu pada tempat yang sama. Jadi sebab kebinasaan kerosakan masyarakat adalah ini. Ambil daripada orang yang tidak layak. Yang keenam, boleh hukumnya mengikuti ulama dan mengambil perkataan atau pendapat mereka yang bersumber kepada wahyu Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita boleh tambah lagi tentang buruknya dan celanya bertaksub dengan tanpa petunjuk. Jadi taksub adalah sikap yang salah. Melainkan satu je, fanatik lah. Taksub ke apa mana? Fanatik. Satu jenis fanatik ada yang dibenarkan, iaitu fanatik kepada petunjuk, kepada kebenaran. Jangan berganjak daripada petunjuk dan kebenaran. Yang kedua, kita boleh katakan tidak wajib kita taat melainkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang lain pun tak wajib taat. Imam, ulama, pemimpin dan sebagainya, tak payah kita nak, tak perlu kita nak taat. Yang wajib hanya ada yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan satu lagi faedah menerangkan tentang degilnya. Kedegilan tu adalah satu juga sifat yang membuat mereka berpaling daripada kebenaran. Itu sebab-sebab degil. Dan setiap orang yang menyalahi, yang berlawanan dengan kebenaran, maka dia bukan orang yang berakal. Sebab Allah kata mereka ni semua layak telu nasyaya. Mereka ni tidak berakal, tidak memikirkan, tidak memahami sesuatu. Baik, ada apa-apa soalan? Satu perkara yang juga termasuk yang diperintahkan oleh syaitan, iaitu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Apa dalilnya? Bismillah dalam sabda la ya'kulu ahadukum bi shimalihi wa la yashrabu bi shimalihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Hadis yang sahih. Nabi SAW kata janganlah seseorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kiri. Masuklah dalam perbuatan syaitan. Jadi siapa yang suka makan dan minum dengan tangan kiri, dia sebenarnya tak sedar, tapi syaitan suruh dia buat macam itu. Sebaiknya kita elakkan. Itu biasalah, tak masalah. Masalah adalah orang yang dilahirkan hidal kan dia. Macam mana Ustaz? Kita jawab, kalau dia nak Islam, dia tetap nak kena latih dirinya gunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Nak tulis tak apa, yang lain-lain tak apa. Pakai tangan kiri tak apa Nak main tenis ke, nak main pingpong ke tangan kiri, tak ada pasal tu. Kita cuma cakap pasal makan minum, pasal dalilnya untuk makan dan. Tapi kadang-kadang dalam kat rumah ke kat majlis ke, bila makan okey tangan kanan. Tapi bila gelas dah ada kat situ, takkanlah pegang tangan kanan. Macam mana kita? Kotoklah nanti jawab. Kotoklah nanti gelas. Kita ambil tangan kiri. Boleh tak? Ataupun kita support dengan tangan kanan, kita kita tolak kita punya tangan kiri tu, ataupun kita ni gelas. Jadi kita tak makan tak minum dengan tangan kiri, kita tak minum macam syaitan minum. Macam mana? Boleh? Jadi saya bertanya, Rahmat Ta'ala membahaskan masalah ini, saya kongsi ya. Dia kata orang yang minum macam gitu, support tangan kanan tapi pegang gelas tangan kiri, dia tak masuk dalam hadis ini sebenarnya. Sebab apa? Yang dilarang adalah minum tangan kiri sahaja, tak masuk lah tu maknanya, hanya dengan tangan kiri. Jadi tak masuk. Tapi dalam waktu yang sama, dia pun juga tak minum dengan tangan kanan. Tapi tangan kanan hanya dua-dua tidak. Jadi dia kat tengah-tengah. Jadi kita tak cakap dia dah macam syaitan, tapi dalam waktu yang sama dia pun tak betul juga. Betul? Jadi kita jangan tak masuk lah, tengah-tengah kena adil lah. Jadi sebaik-baiknya kita tetap gunakan tangan kanan. Jadi potongnya nanti cuci je, tak apa-apa. Masalah kita tak ataupun malas tak cuci gelas juga. Kita cuma cuci kat dalam, luar kita tak malas cuci. Dia kan sikit ke apa itu ni. Dia kena biasa kan. Sebab kita dulu kenapa buat gini? Mak saya ajar macam itu, bapak saya macam itu, ini masuk dengan tuan lain. Mereka buat gini betul ke? Tak lama tak tahu. Dah habis. Itu dia lah. Tapi memang kita biasa macam itu. Jadi kecil ni itu. Kalau dia kecil biasa pegang. Kalau pergi negeri Arab, biasa saya kan orang minum aja. Ataupun mungkin kita kena cuci, orang minum tak tak sikap agaknya tak. Memang tak kisah orang buang aja. Kalau orang pakai apa? Safra tu kan. Kalau orang habis tu kita cuci safra, orang buang aja agaknya. Buang-buang. Tapi macam mana pun ini adalah perkara yang dibiasakan. Kalau kita sedar bahawa ini termasuk perkara yang boleh masuk dalam perbuatan syaitan, Nabi kata jangan, tak boleh. Macam yang haram. Ataupun makan benda yang besar. Betul, watermelon ke apa. Daging besar punya kan. Suara besar makan. Dua tangan kena pegang. Apa jawab syek pun ada sebut. Itu pun dia ada bincangan dia. Jadi dia kata pun sama asal dia, dia tak masuk dekat dalam hadis ini. Dia tak macam syaitan dan juga dia tak ikut perintah Nabi SAW. Tapi dalam hal-hal yang diperlukan, tentu sekali lah dimaafkan. Yang kita sedih ni ada orang-orang dekat TV depan orang tengah drama, tengah apa semua, sudah dia minum tangan kiri. Pasal apa? Kamera tu nak ambil satu orang tangan kanan, satu orang tangan kiri kan ada kan. Itu masalah kamera punya angle. Orang Melayu kita buat dah kelakar-kelakar dan bertai apa semuanya dah bagus-bagus. Sekarang produknya bagus lah kan. Tapi bila minum tangan kiri, minum susu tangan kiri, pasal angle ni saja, itu semua tak bagus. Perbuatan syaitan. Dan banyak lagi lah yang kita dengan dapat tahu dengan kita kok, dengan kita belajar. Jadi kita nak tahu ni kita belajar. Ada masalah lain? Nah. Kenapa? Kalau kita tanya, kalau kita kaji lah, kita tanya pun untuk kaji, kita tak mau tanya dia. Kalau kita selami perasaan dia, kenapa orang-orang susah nak terima datuk dia, bapak dia, yang dia sayangi tu salah. Selama ini dia pun salah, dia orang semua salah. Kenapa susah nak terima dia? Ada kena-mengena apa? Dia cakap abak tu. Dia tak cakap pemimpin-pemimpin salah. Allah kata aba'ahum, pakai kata abak bapa. Sama tak hubungan bapa dengan anak, datuk dengan cucu, dengan orang lain? Kalau ketua salah, apa salah mungkin boleh ini kan. Tapi kalau bapa susah. Jadi ada masalah apa kat sini? Artifik emosional. Dia ada rasa apa? Susah nak terima, marah. Sebab kita sayang bapa kita. Kita tak mau, kita tak reza orang apa kutuk, sebab cakap sesuatu yang buruk tentang bapa kita. Termasuk juga dalam hal ini. Itu memang ada dalam naluri manusia. Psikologinya memang susah. Itu kalau bapa dia masih hidup. Karena meninggal tu dia, patutnya doakanlah untuk ni, cakaplah tentang kebaikan dia apa semuanya. Kau cakap dia salah, macam mana dia nak terima? Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab, saya tak betul. Bila suruh apa? Sembah Allah saja, patung ni semua tak mau. marah tergeram dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tahu betul juga. Tapi nak katakan kita punya bapak punya salah, kita dah selama ni buat benda yang salah. Ego. Tak apa lagi hal. Sama juga kat mana-mana, bila apa dalam satuan ke, dalam masyarakat ataupun dalam apa jamaah komiti, kita buat satu keputusan, sekali dapat tahu orang kata salah, kita kena tukar. Senang ke susah nak ubah? Itu ni susah nak ubah. Lagi-lagi dia ada power veto semuanya. Lagi susah. Kalau dia ikut majoriti, dia tak ikut lah. Tapi kalau dia ada veto, power veto, dia susah nak ubah. Jadi kita cakap betul juga. Betul juga. Betul juga. Jadi demikian. Memang susah. Jadi di sinilah yang membezakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang mencari keridaan Allah SWT, walaupun mungkin apa ni, kedudukannya, kedudukan bapak dia, nenek moyangnya tu jatuh. Itu yang membezakan. Ada apa soalan lain? InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Akhirnya kita dapat berhenti 10:30. Ya, aku lupa lihat. Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika. Astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.